Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Nahmadullah azza wa jal, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dengan limpahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman dan Islam untuk kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan yang paling berharga, yang menjadi kesempatan emas, adalah ketika seseorang diberi kesempatan untuk bisa menambah amal ibadah, sehingga dengan bertambah usia dan umurnya, bertambah bekal untuk dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Alhamdulillah, kita di malam ini, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, adalah tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriah, berarti kurang lebih 14 hari atau 13 hari insyaallah kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam serta kekuatan jasmani kita serta kesehatan jasmani kita untuk kita bisa menjalankan kewajiban dan juga amalan-amalan sunnah yang sebagiannya adalah tidak kita dapati amalan-amalan tersebut kecuali hanya di bulan Ramadan, yaitu siangnya dengan siam dan malamnya dengan qiyam, siangnya dengan puasa dan malamnya dengan salat Tarawih. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulas tentang ayat siam, ayat puasa, sebagai tambahan bekal untuk kita menyongsong datangnya bulan Ramadan, agar kita memasuki bulan Ramadan memiliki kesiapan. Dan sudah semestinya dan seharusnya bagi seorang muslim bergembira, bersenang ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, yang penuh rahmah, penuh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan penuh pahala, fadilah, keutamaan dari syi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika diberikan kesempatan untuk bisa menambah bekal ibadah, terkhusus bertemunya dengan bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang kita diberikan kesempatan untuk banyak menambah bekal, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat siam, ayat puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perhatikan, Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan iman, kemudian Allah sertakan perintah, di mana kalau perintah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mengantarkan kepada perolehan berupa sebaik-baik bekal, menjadikan orangnya masuk kategori muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala panggil berupa panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena perintah Allah Ta'ala atau larangan Allah Ta'ala itu hanyalah orang-orang yang beriman yang bisa mendapatkan kegunaan, kemanfaatan, keutamaan, menjadi amalan yang berpahala ketika orang itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Dasarnya iman, dasarnya iman. Sehingga perintah yang Allah Ta'ala sebutkan setelahnya adalah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah selanjutnya adalah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, agar kita bisa memperoleh tujuan diperintahkannya puasa adalah untuk kita mendapatkan kategori muttaqin, orang yang bertakwa, sedikit kita akan ulas tentang pengertian takwa. Ya, pengertian takwa. Harapannya sekali lagi kita menjalankan puasa bisa mengantarkan diri-diri kita sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Nuqayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah, Ar-Risalah Tabukiyah secara arti surat, Tabukiyah adalah nisbah kepada daerah tempatnya, yakni Tabuk, di Tabuk, karena ini ditulis oleh Al-Imam Nuqayyim di daerah Tabuk sebagai jawaban dari permintaan atau pertanyaan sebagian manusia kepada beliau. Yang kitab ini juga dikenal dengan Zadul Muhajir ila Rabbih. bekal orang yang berhijrah menuju Rabbnya. Al-Imam Nukayyim rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma taqwa fa haqiqatuha al-amal bi ta'atillah imanan wahtisaban. Kata beliau, takwa itu hakikatnya adalah beramal ketaatan kepada Allah, imanan, dasarnya iman, ihtisaban, tujuannya mengharap pahala di sisi Allah. Berarti kan? Hakikat takwa, kata Al-Imam Al-Qayyim, adalah menjalani ketaatan kepada Allah. Menjalani ketaatan kepada Allah, dasarnya adalah iman. Dia menjalani itu karena iman, wahtisaban, dan tujuannya adalah mengharap pahala di sisi Allah. Terlebih puasa. Puasa makanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan imanan, dasarnya iman, ihtisaban, karena mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa dia yang lalu. Dosa-dosa dia yang lalu. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Nukayyim dengan hadis ini. Artinya ini kaitannya adalah beliau menjelaskan kembali kepada definisi takwa. Takwa adalah menjalani ketaatan kepada Allah, imanan wahtisaban. Makanya kalau ayat puasa itu dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ketika berarti puasa kita itu kita jalani karena dasarnya adalah iman dan tujuannya mengharap pahala insyaallah. Kapan itu puasa dikategorikan dasarnya iman dan tujuannya adalah ihtisab mengharap pahala di sisi Allah? Al-Imam Al-Khattabi beliau menerangkan, imanan ihtisaban ay niyatan wa azman, secara niat dan secara azam, tekad kuatnya. Apa maksudnya? Wa huwa ayyasumahu ala tasdiqi warghbati fi thawabihi, yaitu dia menjalani puasa tersebut atas dasar at-tasdiq, membenarkan, mempercayai bahwasanya itu perintahnya Allah, kewajiban dari Allah. Dia imani, karena dasar imannya dia kepada Allah, maka dia pun menjalaninya, menjalani puasa itu dengan membenarkan, mempercayai, mengimani ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi landasan penggerak untuk dia puasa, karena imannya. Ya, karena imannya. Wa raghbah fi thawabihi, dan tujuannya adalah menginginkan pahala Allah. Dia mempercayai ini adalah perintahnya Allah, kewajiban dia yang harus dia jalani, dan dia niatnya, tujuannya adalah mengharap pahala di sisi Allah. Tidak ada yang lain. Puasanya betul-betul antara dirinya dengan Allah, bukan karena kanan kiri, ya, bukan karena manusia di sekelilingnya, bukan karena hubungannya adalah tempat tinggalnya, karena kanan kirinya pada puasa, tinggalnya di kampung yang orang pada puasa, ikut-ikutan puasa. Giliran nanti tinggal di kampung yang orang banyak gak puasa, ya sudah, luntur juga, gak usah puasa. Ini ngikutin lingkungan, ngikutin suasana kanan kiri orang di sekitarnya. Bukan itu. Dia jalani puasa karena yakin, dia percayai, dia imani. Dan karena imannya kepada Allah yang mengharuskan dia tunduk, patuh, taat kepada Allah. Dan tujuannya dia adalah mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Tibatan bihi nafsuhu ghairu karihin, dalam keadaan karena membenarkan dan karena imannya kepada Allah, jiwanya baik, ya, senang, gembira menjalani puasa itu. Ghairu karihin, tidak benci, tidak merasa berat, tidak ngeluh, aduh puasa, masa orang suruh nahan gak makan, makan saja kerja capek, kerja lapar, ya, kerja terkuras tenaga, aduh puasa lagi. Hati-hati. Seorang yang punya iman karena Allah, dia amalkan ketaatannya adalah semata-mata karena Allah, dia jalani dengan tibatan nafsi, jiwanya dengan bagus terima perintah tersebut. Ghairu karihin lahu, tidak benci, enggak merasa berat. Walaupun berat memang, tapi dia tidaklah membawa itu kemudian membencinya. Yakni mengeluh, enggak. Wala mustaskilin li siyamihi, tidak menganggapnya beban terhadap puasanya tersebut. Wala mustatilin li ayyamihi, dan tidak menganggap panjang hari-harinya. Aduh, lama sekali ini puasa. Apalagi yang kerja, ya, diingatin. Kerja saja siang, pagi ke siang gak cepat makan, terasa lapernya. Apalagi ini harus sampai sore. Ya. Misalnya. Apalagi tadi sahurnya sedikit. Bangunnya agak terlambat. Hanya cuman kesempatan makan sepotong kue sama minum saja. Aduh, puasa ini memang nyusahin. Tidak demikian. Seorang yang beriman mendasari puasanya karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin yaktanim tula ayyamihi li'adami thawab. Namun justru dia pergunakan panjangnya hari atau lamanya hari, Satu bulan. Justru digunakan kesempatan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala. Kesempatan. Ini. Maka, ikhwan fillah jazakumullah, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan berbagai ibadah dilipat gandakan di bulan puasa, pergunakan sebaik-baiknya. Kalau perlu diatur. Apalagi kalau memang sudah bisa disetting. Hari-hari biasa kerjanya misalnya full satu hari. 8 jam. Puasa di style 4 jam misalnya. Ya. Apalagi kalau sudah 10 hari terakhir di setting betul. Memang ya. Ya ini dikumpulkan untuk keperluan 10 hari. Bekal untuk 10 hari. Maisyahnya, penghidupan untuk keluarganya, dirinya 10 hari terakhir bisa istirahat, tidak kerja, kemudian iktikaf full. Rasulullah SAW tidak pernah sepanjang hidup beliau meninggalkan iktikaf. Rasulullah urusannya umat, urusannya banyak dibandingkan kita. Ikhwan jazakumullah. Ya, Rasulullah pun juga makan, juga minum, juga punya keluarga, 9 istrinya. Kita baru 1. Ya kan? Meluangkan waktu 10 hari untuk itikaf enggak bisa. Nah, ini yang perlu kita tengok adalah azam, keinginan kuat kita. Jangan-jangan kita belum punya niat kuat. Nah, ada waktu untuk sebelum Ramadan, awal Ramadan persiapkan nih. Ya. Kira-kira 10 hari itu butuhnya untuk keluarga saya berapa? 6. Misalnya cukuplah 1.500.000. Nah. Mulai tabungkan nih. Ya. 1 hari tabungkan 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. 15 hari sudah kumpul 1.500.000. Ya, 10 hari terakhir. Nah, bisa itikaf. Misalnya, subhanallah. Peluang, kesempatan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, ditingkatkan bulan Ramadan. Kalau kita di hari-hari biasa begitu sulit meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Ramadan harus. Bagaimana salafus soleh? Nanti akan kita sebutkan bagaimana salafus soleh. Ihtimam mereka, perhatian mereka. Dan menggunakan waktu Ramadan diantaranya adalah qiraatul Quran sebanyak-banyaknya. Nah, setting. Ya, kesempatan untuk sebanyak-banyak pahala. Kenapa demikian? Ini kesempatan kalau kita samakan dengan hari-hari biasa. Tetap saja kita terforsir tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan dagang dan sebagainya. Ya, berarti kita lewat Ramadan dengan selain Ramadan podoai, sama saja. Nah, kesempatan emas lewat begitu saja kita kurang. Nah. Ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah. Apalagi Ramadan, aduh, sudah siang suruh lapar, malam suruh sholat lagi. Ya, sholatnya 11 rakaat lagi. Banyak kali. Isya saja, aduh, yang 4 rakaat aja. Nah, ini isinya ngeluh terus. Kalau gitu cari yang cepat aja ya. 11 rakaat yang 10 menit selesai lah. Cari tarawih yang kilat-kilat. Subhanallah. Naam. Ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah. Kata Al-Imam Al-Khattabi, justru dia pergunakan waktu yang lama, panjang itu 1 bulan. Kesempatan 1 bulan. Untuk, kata beliau, li'adhamis sawab, untuk mendapatkan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya pahala. Ya, maka kita harus siapkan. Mulai sekarang siapkan. Apa program saya Ramadan ini? Selesaikan Al-Quran. Kapan waktunya? Pada tarawih. Setelah subuh. Setelah setiap kali selesai sholat. Usahakan baca Al-Quran. Nah, ini. Ikhwan fiddin rahimani rahmallah. Kita atur. Pekerjaan kita atur. Cari rezekinya kita atur. Bukan kita yang diatur kerjaan. Bukan uang yang atur kita. Kita yang atur. Waktu. Kita yang atur. Bukan Karena sesibuk apapun gak pernah akan habis kesibukan. Ya, sebanyak apapun uang yang kita cari, kita dapatkan, terus saja kurang. Digunakan juga habis. Tenaga terforsir, pikiran terforsir. Kapan? Ini kesempatan Ramadan. Jemaah muslimin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kata Imam Al-Qayyim berikutnya, yakni hakikat ketakwaan adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Dasarnya iman dalam rangka mencari pahala, amron wa nahyan, baik ketika menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Fayaf aluma amarallahu bi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi. Maka takwa itu adalah dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Imanan, dasarnya iman bil amri, mengimani perintah tersebut, perintahnya Allah. Wa tasdiqan bi wa'dihi, dan membenarkan janjinya Allah. Kalau puasa itu Allah janjikan adalah surga, bahkan satu pintu dari pintu-pintu surga itu adalah khusus bagi orang puasa. Nah, Rasulullah SAW menghabarkan babur royan, adanya pintu royan yang memasukinya adalah masuk surga melalui pintu royan hanyalah orang-orang yang puasa. Kesempatan. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Puasa itu adalah penghapus dosa-dosa antara Ramadan kemarin, Ramadan ini sampai Ramadan depan. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan. Sebaik-baik mungkin kita laksanakan adalah kita kerjakan perintah Allah tersebut karena iman, mengimani perintah dan membenarkan janjinya Allah. Wayatruku ma naha Allahu anhu imanan binahi wa khaufan min wa'idihi. Atau meninggalkan apa yang Allah larang karena dasarnya iman, mengimani larangan tersebut, dan karena takut akan ancamannya Allah. Kama qala Talak Ibnu Habib, sebagaimana yang dikatakan oleh Talak Ibnu Habib. Talak Ibnu Habib, beliau adalah seorang tabi'in. Nah, seorang tabi'in Basri, Al-Basri dari Basrah. Beliau meriwayatkan riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Zubair, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Al-As, dari Jabir bin Abdullah, dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Guru-gurunya adalah para sahabat. Ini Talak Ibnu Habib. Guru-gurunya adalah para sahabat. Dan murid-murid beliau adalah juga orang-orang yang kemudian terkenal sebagai ulama-ulama besar. Murid Talak Ibnu Habib. Seperti Tawus, Imam Al-A'mas, Mansur, dan yang lainnya. Kata Talak Ibnu Habib, rahimallah, idza waqa'atil fitnah fatfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah api fitnah tersebut dengan takwa. Ya. Padamkanlah api fitnah yang berkobar itu dengan ketakwaan. Qalu, maka murid-muridnya bertanya, wa ma taqwa? Apa itu takwa? Qala, dijawab oleh Talak Ibnu Habib, anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Artinya di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Sehingga dari itu yakin, membenarkan, mempercayai perintahnya Allah, syariatnya Allah. Tarju sawab Allah, engkau mengharap pahala dari sisi Allah. Sehingga kalau kita puasa kita, ya kita landasi, kita menjalankan ketaatan berupa puasa, itu kita mengetahui bimbingan ilmunya. Pertama, puasa itu adalah wajib, perintahnya Allah. Ya, ilmu tentang kewajiban, hukum puasa. Ilmu tentang kaifiyatus siyam, tata caranya puasa bagaimana? Nah, syariatnya puasa itu pelaksanaannya bagaimana? Nah, ini. Kemudian kita jalani ketaatan di atas landasan ilmu, bimbingan ilmu, niatnya tarju sawab Allah, engkau mengharap pahala dari si Allah. Itulah takwa. Itulah puasa yang akan masuk kategori takwa. Menjalankan puasa dasarnya iman, percaya sepenuhnya ini perintah Allah, kewajiban bagi dirinya, dan dia menjalaninya sesuai dengan bimbingan syariatnya Allah. Tata cara puasanya sesuai dengan bimbingan syariatnya Allah yang telah dicontohkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niatnya adalah mengharap pahala dari si Allah. Itulah makna puasa imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan tujuannya adalah mengharap pahala. Wa anta truka maksiat Allah, atau engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, peluang yang kedua. Kalau yang pertama menjalani ketaatan, menjalani perintah. Yang kedua menjauhi maksiat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ala nuri minallah, di atas bimbingan cahayanya Allah, di atas ilmu. Sehingga dengan ilmu itu dia yakin, percaya sepenuhnya, dan dengan ilmu itu dia menjalaninya tepat sesuai dengan bimbingan syariatnya Allah. Takhafu iqaballah, engkau takut kalau engkau maksiat itu, engkau takut akan siksanya Allah, takut akan hukuman dari Allah, takut akan azabnya Allah, sehingga engkau tinggalkan kemaksiatan tersebut semata-mata karena Allah. Itu takwa. Dua bentuknya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Namun menjalani perintah atau menjauhi larangan itu dilaksanakan sesuai dengan bimbingan ilmu yang menjadikan dia yakin, tasdik, membenarkan sesuai dengan bimbingan syariat. Dan yang kedua, tujuannya benar. Tujuannya mengharap pahala dari si Allah, atau tujuannya karena menjauhkan diri dari siksanya Allah, azabnya Allah. Itu puasa kita jalani supaya mengantarkan kepada takwa, agar tercapai apa yang disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga kata Imam Nukayyim rahimahullah, fa inna kulla amalin la budda lahu mim mabda wa ghayah. Sesungguhnya setiap amalan harus ada mabda, ada ghayah. Ada mabda, yakni pendorong, dasar pijakan amalan itu. Apa dasarnya? Kadorongannya. Wa ghayah, dan apa tujuannya? Ya, kalau kita lari itu harus ada start dan ada finishnya, begitu loh. Ya kan? Kalau kita kerja itu kita ada yang, ya ini apa yang mengawali kerja? Targetnya apa? Tujuannya apa kerja itu? Kan kita nggak ngawur kerja itu, ya kan gitu. Nah, kita mau ngolah tanah ini, ya kan? Mengawalinya apa? Apa yang harus dipersiapkan? Nah, harus dipersiapkan alatnya, misalnya harus tahu tata cara ngolahnya ini. Mau ditanemin apa? Kan gitu. Mau ditanemin misalnya ya jagung. Kenapa kok dialirin air, digenangin air? Misalnya, enggak perlu. Beda kalau padi. Misalnya, kan beda-beda. Nah, ini harus tahu ilmunya. Dasarnya itu awal harus tahu, memulainya. Targetnya apa? Targetannya perolehan panennya bagus. Misalnya, kan begitu kalau kita gambarannya. Begitu juga amalan. Harus ada dasar pijakan. Pertama apa? Dasarnya adalah iman. Ya. Bukan dasarnya ikut-ikutan. Ya. Bukan dasarnya karena kanan kiri tadi. Dia puasa. Kenapa kamu puasa? Iya, lagi di rumah mertua. Malu kalau enggak puasa. Ya. Ini berarti pengaruh kanan kiri ini. Bukan karena iman puasanya. Tujuannya, target puasa apa? Ihtisab. Mengharap pahala insyaAllah. Kalau pengen mengharap pahala berarti jaga puasamu baik-baik. Jauhi hal-hal yang membatalkan. Jauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Puasa kok ya pegangannya kartu remi. Puasa kok pegangannya apa? Dadu. Puasa kok pegangannya catur sekak. Sambil nunggu buka ini ya. Main sekak, main catur. Sambil nunggu puasa berbuka baca Al-Qur'an, baca buku-buku yang bermanfaat. Itu. Nah, sambil nunggu berbuka puasa, duduk-duduk pinggir jalan, nonton orang lewat. Loh, nonton orang lewat. Nanti akan kita jelaskan. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa itu juga harus diikuti puasa anggota badan. Mata kita jangan jelalatan. Mandang yang haram-haram. Puasa pagi ya jogging ya campur baur laki-laki perempuan, sore duduk di depan rumah nongkrong-nongkrong ngeliatin orang yang lewat ya, cantiknya itu, nah ya anak siapa itu ya, istri siapa itu ya. Nah, ini puasa kok bukan hanya perutnya saja, ikhwan jazakumullah. Makanya nanti akan kita sebutkan adab-adab puasa. Jangan sampai kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kam min sha'imin lam yanalu min syami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa. Tidaklah dia mendapatkan puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Ikhwan fiddin rahimani rahmatullah. 6. Kalau memang mengharap pahala kepada Allah, jaga puasa. Jaga dari hal-hal yang membatalkan. Jaga dari hal-hal yang mengurangi pahala. Nah, kata beliau selanjutnya, fa'inna kulla amalilla buddalahu mimabda wa ghayah. Namanya setiap amalan itu mesti harus ada permulaannya dan target akhirnya. Fala yakunul amal ta'atan wa kurbatan hatta yakunu masdaruhu anil iman fayakunul ba'isu alaihi wal imanu al mahdu la lal adah walal hawa wala talabul muhammadah au mahmudah wal jah wa ghair dalik. Kata beliau, tidaklah sebuah amalan itu menjadi amalan ketaatan dan tidak akan teranggap sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah kecuali amalan itu masdarnya, sumbernya adalah dari iman, landasannya iman, sehingga yang menjadi pembangkit pendorong dia beramal itu adalah iman, keimanannya secara murni, betul-betul karena imannya. Lal adah, bukan karena adat kebiasaan. Ya, ini kalau kampung kita ini Ramadan tuh adat biasanya ya puasa, makanya saya puasa. Ya, kampung kita ini adat kebiasaannya kalau puasa rame-rame tarawih, makanya saya juga tarawih. Nah, ini berarti terbawa adat. Walal hawa, dan bukan didasari hawa nafsu. Tendensi-tendensi syahwat, ambisi, hawa nafsu. Tumben kok puasa? Iya, tahun ini lagi nyalek. Kalau enggak nyalek, ya, enggak puasa saya. Masa mau nyalek enggak puasa? Kelihatan nanti orang-orang, ya orang-orang apalagi orang-orang masjid nyorotin saya ini kalau enggak puasa, wah enggak dapat suara orang-orang masjid. Nah, saya. Puasanya untuk tujuan apa istilahnya? Pencitraan. Tumben puasa rajin ke masjid, biasanya di rumah terus. Ya, ternyata ada tendensi pencitraan, orang bilang sekarang, untuk mengat citranya. Nah, ya, nilai dirinya di hadapan manusia supaya punya target untuk mendapatkan suara, mendapatkan dukungan manusia, tercapai. Bukan itu, bukan karena hawa nafsu, dan bukan untuk mencari pencitraan, bukan untuk mencari tujuan, ambisi, kedudukan, dan selain itu dari keinginan-keinginan duniawi. Bala budda ayakuna mabda'uhu mahdul iman. Namun tidak lain yang mendorong dia menjadi permulaan dia, mengawali untuk dia beramal itu adalah semata-mata karena iman. Ini mabda'nya, awal, pendorong, dasar untuk dia beramal adalah karena imannya. Wa ghayatu thawaballah wa ibtigha'u mardatihi wa wal ihtisab. Dan tujuannya, target akhirnya adalah thawaballah, pahala dari Allah, wa ibtigha'u mardatihi, mencari ridha Allah, wa huwal ihtisab, dan inilah yang disebut dengan ihtisab, yang disebutkan dalam hadis tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa saja yang puasa karena iman dan tujuannya mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga hadis Abu Hurairah juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bangun berdiri di malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, salat di malam Lailatul Qadar, dasarnya iman dan karena mengharap pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Selanjutnya kata beliau, walihada kasiron ma yukrinu baina hadaini aslain. Maka banyak disebutkan secara bergandengan dua pokok ini. Dua pokok yang harus ada pada amalan kalau mau amalan itu menjadi amalan ketaatan, amalan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah yang diterima. Dasarnya iman. Nah, dan konsekuensi iman adalah juga menjalaninya sesuai dengan tuntunan. Karena iman kita kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah, perintahnya Allah. Bagaimana Allah memerintahkan kita menjalani puasa, itulah yang kita kerjakan. Dan Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberikan ilmunya, memberitahu kepada kita pelaksanaannya puasa itu bagaimana. Iya. Apakah puasa kita itu perlu nawaitu shoma ghadin? Tanya. Ya. Perlu atau tidak? Kita kaji ilmunya. Apakah Rasulullah SAW mengucapkan demikian? Buka riwayat-riwayat hadis. Kok enggak ada? Ternyata diterangkan oleh para ulama. Oh, niat itu cukup di dalam hati. Ya, niat cukup dalam hati. Enggak ada dalilnya, enggak ada hadisnya yang menyatakan nawaitu shoma ghadin dan selanjutnya. Kalau Rasulullah SAW tidak melakukannya demikian, ngapa yang kita kerjain? Kan begitu, jamaah. 6. Ilmunya. Kapan mulai puasa? Ya. Apakah boleh ketika sudah adzan subuh berkumandang kita masih lanjut? Ya. Kita masih lanjut makan, minum. Misalnya. Nah, semuanya kita pelajari. Supaya apa? Amalan kita itu berdasarkan ilmu. Allah Ta'ala melarang kita kalau kita punya amalan enggak kita dasari ilmu. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang enggak ada dasar ilmunya. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah apa yang datangnya dari sisi Allah dan dari sisi Rasul. Ma qala Allah wa qala Rasul, kata Imam Syafi'i. Ilmu agama itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Nah, kalau enggak paham dari apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah, carilah penjelasannya yang dijelaskan oleh para ulama. Terkhusus adalah salafus saleh, para sahabat bagaimana? Karena mereka adalah generasi yang telah mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Allah sehingga mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jemaah kaum muslimin yang para sahabat telah datang nas. Nyata-nyata Rasulullah SAW menyatakan khairun nas korni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Murid-murid langsung Rasulullah SAW. Mengambil ilmu dari Rasulullah. Mereka mengamalkan di zamannya Rasulullah. Kalau mereka keliru ditegur oleh ayat, oleh hadis. Nah, kalau mereka benar disetujui oleh ayat dan oleh hadis, maka mereka adalah sebaik-baik generasi. Bagaimana ayat, bagaimana hadis? Kita puasa, ayat puasa, hadis-hadis tentang puasa, bagaimana? Nanti bab sholatnya, ayat-ayat tentang sholat, hadis-hadis tentang sholat, bagaimana? Nah, itu butuh ilmu. Setelah itu, niatnya. Ditata niatnya. Ya. Tujuannya adalah mengharap pahala dari si Allah. Mengharap ridhonya Allah. Mengharap surganya Allah. Itulah amalan termasuk puasa. Bisa mengantarkan kita kepada takwa. Sekali lagi, ada mabda, ada ghoyah. Ya, ada permulaan pendorong awal. Dasar awal untuk kita beramal itu iman. Ghoyah tujuannya, target yang dicapainya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga ini menjadi bekal untuk kita menyongsong datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah taala memberikan kesempatan kepada kita dan berikan kekuatan kepada kita untuk kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semoga digolongkan ke dalam orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yaitu sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.